بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخوتي في الله حفظني وحفظكم الله kita masih membaca penukilan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Qala asy-syarihu hafizahullahu taala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala mengatakan قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى mengatakan فذكر من مراتب القرب ثلاثة maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dari tingkatan-tingkatan kedekatan dengannya tiga tingkatan. Wa nabbaha biha ala ma dunaha wa ma fawqaha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan dengannya terhadap tingkatan yang di bawahnya dan tingkatan yang di atasnya. Fa dzakara taqarrubal 'abdi ilaihi bisyibri. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan pendekatan diri seorang hamba kepadanya satu jengkal. Ini tingkatan yang pertama yang disebutkan. Wa taqarrubahu subhanahu ila al-'abdi dhira'an. Dan mendekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut satu hasta. فَإِذَا ذَاقَ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ هَذَا التَّقَرُّبِ انْتَقَلَ مِنْهُ إِلَى تَقَرُّبِ الذِّرَاعِ maka apabila hamba tersebut telah merasakan hakikat pendekatan diri ini yaitu satu jengkal ia pun berpindah darinya kepada pendekatan diri satu hasta. Fayajidu dzauqa taqarrubir rabbi ilaihi ba'an. Maka ia pun mendapatkan lezatnya pendekatan diri Rabb Subhanahu wa ta'ala kepadanya satu depa. Fa idza dzaqa halawata hadzal qurbi atsani asra'al mashya hina idzin ila rabbih. Maka apabila hamba tersebut telah merasakan lezatnya kedekatan yang kedua ini, kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Azza wa Jalla mendekat kepadanya satu depa, maka ia pun bergegas berjalan tatkala itu kepada Rabbnya. Fayadzuku halawata ityanihi ilaihi harwalatan. maka hamba tersebut pun merasakan lezatnya kedatangan Rabb-nya kepada dirinya dengan berlari. Waha huna muntahal hadithi. Dan disinilah akhir hadis tersebut. Mabnaha ala annahu idha harwala abduhu ilaihi kana qurbu habibihi minhu fauqa harwalatil abdi ilaihi. Hadis tersebut dibangun di atas bahwasanya apabila hamba Allah Azza wa Jal berlari menuju Allah Azza wa Jalla, maka kedekatan yang dicintai oleh hamba tersebut yaitu Allah Azza wa Jalla kepada dirinya melebihi larinya hamba tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Fa imma an yakuna qad amsaka an dhalika li'azimi syahidil jazai. Dan maka bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menahan diri dari penyebutannya, yaitu penyebutan balasan apabila seorang hamba berlari kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala menahan diri dari penyebutannya bisa jadi karena besarnya balasan terhadap hamba tersebut. Auli annahu yadkhulu fil jazai alladhi lam tasma' bihi udhunun wa lam yakhtur ala qalbi basharin. Atau karena hamba tersebut dengan ia berlari menuju Allah Azza wa Jalla, ia masuk ke dalam balasan yang belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah terbesit di dalam kalbu manusia. Au ihalatan lahu alal maratibil mutaqaddimati. Atau dalam rangka mengalihkan hamba tersebut kepada tingkatan-tingkatan yang telah berlalu. Faka'annahu qila lahu. Maka seakan-akan dikatakan kepada hamba tersebut. Waqis ala hadha. Dan kiaskanlah kepada tingkatan-tingkatan yang telah disebutkan ini. Wa ala qadri ma tabdhulu minka mutaqarriban ila rabbika yataqarrabu ilaika bi akthar minhu. Maka sesuai dengan apa yang engkau curahkan dari dirimu dalam mendekatkan diri kepada Rabbmu, maka Rabbmu Allah Azza wa Jalla akan mendekatkan diri kepadamu dengan lebih dari itu. Wa ala hadha falazimu hadha taqarrubil madhkuri fi maratibihi. Dan berdasarkan hal ini, maka konsekuensi kedekatan yang disebutkan dalam hadis ini pada tingkatan-tingkatannya. Ai yaitu maknanya man taqarraba ila habibihi biruhihi wa jami'i quwahu wa iradatihi wa aqwalihi wa a'malihi taqarraba ar-rabb minhu subhanahu bi nafsihi fi muqabalati taqarrubi 'abdihi ilaihi. Yaitu barang siapa mendekatkan diri kepada zat yang ia cintai, yaitu Allah Azza wa Jalla, dengan ruhnya, dengan seluruh kekuatannya, dengan kehendaknya, ucapan-ucapannya dan amalan-amalannya, maka Ar-Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendekatkan diri kepadanya dengan dirinya dalam rangka membalas pendekatan diri hambanya tersebut kepadanya. وَلَيْسَ الْقُرْبُ فِي هَذِهِ الْمَرَاتِبِ كُلِّهَا قُرْبَ مَسَافَةٍ حِسِّيَّةٍ وَلَا مُمَاسَّةٍ. Dan bukanlah kedekatan yang disebutkan di dalam tingkatan-tingkatan ini seluruhnya adalah kedekatan jarak secara fisik, bukan pula bersentuhan secara langsung. Bal huwa qurbun haqiqiyun warabbu ta'ala fawqa samawatihi ala arshihi wal 'abdu fil ardi. Bahkan kedekatan tersebut adalah kedekatan yang hakiki dalam keadaan Rabb Subhanahu wa Ta'ala berada di atas langit-langitnya, di atas arsy-Nya, sedangkan hamba berada di bumi. Wa hadzal mawdi'u huwa sirrus suluki wa haqiqatul 'ubudiyyati. Dan pembahasan ini adalah rahasia perjalanan menuju Allah Ta'ala dan hakikat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wahuwa ma'na al-wasli alladhi yudandinu hawlahu al-qawmu. Dan itulah dia makna al-wasl yang dibicarakan oleh sebagian manusia. Wa malaku hadzal amri huwa qasdu taqarrubi awwalan thumma taqarrubu thaniyan thumma halul qurbi thalithan wa huwa limbi'atsu bil kulliyati ila al habibi. Dan inti perkara ini adalah yang pertama berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian yang kedua mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian yang ketiga keadaan dekat dengan Allah Azza wa Jalla, yaitu keberangkatan seorang hamba secara keseluruhan kepada zat yang ia cintai, yaitu Allah Azza wa Jalla. wa haqiqatu hadzal imbi'asi antasna bi muradihi an hawaka. Dan hakikat keberangkatan secara keseluruhan menuju Allah Ta'ala ini adalah engkau menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang Allah Ta'ala kehendaki dari hawa nafsumu. Wabima minhu an hazzika, dan engkau menyibukkan diri dengan segala sesuatu yang berasal dari Allah Ta'ala dari bagianmu sendiri. Bal yasiru dhalika huwa majmu'u hadzika wa muradika. Bahkan hal tersebut, yaitu segala sesuatu yang Allah kehendaki dan yang berasal dari Allah Ta'ala, hal itu menjadi kumpulan bagianmu dan yang engkau inginkan. Waqad arafta anna man taqarraba ila habibihi bishay'in minal asyai juziya ala dhalika biqurbin huwa at'afuhu. Dan sungguh engkau telah mengetahui bahwasanya barang siapa mendekatkan diri kepada zat yang ia cintai, yaitu Allah Azza wa Jalla, dengan sesuatu, maka ia akan dibalas atasnya dengan kedekatan yang berlipat ganda. Wa arafta anna a'la anwa'i taqarrubi taqarrubul 'abdi bi jumlatihi bi zahirihi wa batinihi wa bi wujudihi ila habibihi. Dan engkau pun mengetahui bahwasanya macam pendekatan diri kepada Allah Ta'ala yang paling tinggi adalah pendekatan diri seorang hamba dengan seluruh dirinya, dengan lahirnya, batinnya, dan keberadaannya menuju zat yang dicintainya, yaitu Allah Ta'ala. Faman fa'ala dhalika faqad taqarraba bikullihi. Maka barang siapa melakukan hal tersebut, sungguh ia telah mendekatkan diri kepada Allah dengan seluruh dirinya. Walam tabqa minhu baqiyatun li ghairi habibihi, dan tidak tersisa dari dirinya sesuatu pun yang ditujukan untuk selain zat yang dicintainya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kama qila la kana man li siwaka fihi baqiyatun yajidu sabila biha ilaihi al'adlu. Barang siapa yang pada dirinya masih ada sesuatu yang ditujukan kepada selain dirimu, yaitu kepada selain Allah Azza wa Jalla, dia tidaklah mendapatkan jalan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan celaan akan ditujukan kepadanya. وَإِذَا كَانَ الْمُتَقَرِّبُ إِلَيْهِ بِالْأَعْمَالِ يُعْطَى أَدْعَافَ أَدْعَافِ مَا تَقَرَّبَ بِهِ فَمَا الظَّنُّ بِمَنْ أُعْطِيَ حَالَ التَّقَرُّبِ وَذَوْقِهِ وَوَجْدِهِ. Dan apabila orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala diberikan atau dan apabila orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan amalan-amalan diberikan kepadanya berlipat-lipat ganda dari apa yang ia mendekatkan diri kepada Allah dengannya, lalu bagaimana menurutmu dengan orang yang diberikan kepadanya keadaan pendekatan diri kepada Allah, kelezatannya dan kecintaan terhadap Allah Azza wa Jalla? Fama dhannu biman taqarraba ilaihi biruhihi wa jami'i iradatihi wa himmatihi wa aqwalihi wa a'malihi. Bagaimana pula menurutmu dengan orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ruhnya, dengan seluruh keinginannya, dengan cita-citanya, dengan ucapan-ucapannya dan dengan amalan-amalannya. Wa ala hadha fa kama jada li habibihi bi nafsihi fa innahu ahlun an yujada alayhi bi an yakuna rabbuhu subhanahu huwa hadzahu wa nasibahu. Dan berdasarkan hal ini, maka sebagaimana seorang hamba berbuat kebaikan dengan dirinya sendiri untuk zat yang dicintainya, yaitu Allah Azza wa Jalla, maka sungguh pantaslah ia diberikan kebaikan kepadanya dengan bahwa Rabbnya subhanahu wa ta'ala menjadi bagian baginya. Iwadan an kulli syai'in, sebagai ganti dari segala sesuatu. Jaza'an wifaqan, sebagai balasan yang setimpal. Fa innal jaza'a min jinsil amali, karena sesungguhnya balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.